di hatiku. Namun ku mau dan kau, bila hatimu sepertinya sama dengan hatiku, paling tidak bisa tak berdua selamanya kau dan aku. Kau dalam hatiku hanya engkau.